ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ada satu makhluk yang berjanji di hadapan Allah saat dia diturunkan ke bumi, salah satu janjinya adalah dia akan merusak tatanan fisikal manusia dan memberikan angan-angan sehingga dia merubah bentuk tampilannya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 118 sampai dengan 119. Ya, la'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruza. Setan yang dilaknat oleh Allah itu kemudian dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan mengerjai manusia dan mengambil bagian tubuh manusia untuk saya kuasai. Nafsu maksudnya. Nafsunya dikuasai. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Lawannya adalah takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Nah, takwa dibisikin oleh malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Malaikat itu makhluk baik, makanya sering membisikkan kebaikan. Ciri gampangnya begini, Bu. Ibu mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah enggak ada bisikan dalam hati, Pak? Cepat, sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Nah, itu kerja malaikat. Kalau enggak ada bisikan, malaikat enggak bekerja, Bu. Hati-hati. Ada bisikan itu. Ada bisikan. Nah, saat yang bersamaan, begitu siap-siap sholat, tiba-tiba sisi lain mengatakan, tenang, baru azan, belum komat. Pernah dengar begitu? Nah, itu nafsu. Yang membisikkan nafsu itu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Takwa lawannya nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Yang bisikkan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Yang bisikkan setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan sudah berjanji kepada Allah untuk menguasai nafsu, yang dengan nafsu ini menyesatkan manusia dan memberikan angan-angan pada dirinya. Baca ayat 119-nya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan bikin sesat semua manusia dan saya akan angan-angankan mereka sehingga banyak berhayal dalam kehidupan. Siapa di antara Anda dalam hidup yang tidak pernah berhayal? Angkat tangan. Siapa yang enggak pernah berangan-angan? Muncul tuh walau sekejap. Silakan cek. Ada, Pak. Berarti janji setan terbukti. Dia berusaha tuh. Dan di antaranya teruskan, wala ubattikunna adhanal an'am. Dia akan berusaha merubah penampilan hewan sampai nanti ke manusianya. Bahkan nanti yang paling dahsyat adalah manusia yang dibisikkan untuk merubah penampilannya seperti hewan. Dan sekarang sudah terbukti. Kemarin saya lihat di televisi ada laporan seorang perempuan di Eropa sering mengagumi harimau, bergulat dengan harimau, hidupnya terus melihat sampai kagum, ngefans dengan harimau. Akhirnya dia memutuskan operasi plastik, wajahnya mirip dengan harimau. Ini nyata. Silakan misalnya Anda lihat di YouTube atau di Googling, Anda temukan wanita harimau, muncul. Silakan. Sampai dia cari kumis-kumis yang dimirip-miripkan. Kemudian giginya dia pasangkan taring. Dia masuk seakan-akan jadi artis dalam kehidupan. Tidak sadar dia sedang dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya ini.